wa alamatu marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih ikraman ullah mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah al-akhirih li amrin al-lam harfu jar mabni al-kasr la mahalla lahu min al-i'rab wa amr isim majrur bi lam wa alamatu jarrihi kasrah al-zahirah ala akhirih qala asharihu مثال المستوفي للشروط الخمسة قولك قام زيد إجلالا لأمر وقصدتك ابتغاء معروفك dia memenuhi syarat فإجلالا مفعول لأجله لأنه مصدر قلبي ذكر لبيان علة القيام وزمنه وزمن القيام واحد وفاعله وفاعل القيام واحد وهو زيد. Artinya di sini terpenuhi lima syarat. Dia masdar, begitu juga ijlal, ini fi'il qalbi, ya. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan sebab dari qiyam berdiri. Kemudian zamannya dengan al-qiyam juga sama, fa'ilnya juga sama. Begitu juga ibtigha'a, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ibtigha'a maf'ulun li'ajlih li'annahu masdar, ibtigha'a masdar. Qalbi, ya juga qalbi. Dzukira li bayani illatil qasd, ya. Disebutkan untuk menjelaskan kenapa dia menemui atau pergi ke mutakallim atau mukhatab. Mutakallim kenapa pergi ke mukhatab, menjelaskan. Untuk mendapatkan atau mencari ma'rufnya, kebaikannya. Ya, zamannya sama. Wa zamanuhu wa zamanu qasdi wahid. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qasdi wahid. Wa huwa dhamirul fa'il wa huwa mudaf wa ma'rufik mudaf ilaih. Ya. Intinya sama. Qala wa misaluhu min at-tanzil qaulul ghaniyil hamid wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Fakhasyata maf'ulun li'ajlih li'annahu masdar. Khasyata di sini pada ayat fala taqtulu, janganlah wala taqtulu, jangan kalian membunuh anak-anak kalian, ya, khasyata imlaq, karena takut kemiskinan. Khasyata maf'ulun li'ajlih li'annahu masdar. Qalbi, qalbi, ya, khasyah fi'il qalbi. Dzukira li bayani illatil qatl. Ya, disebutkan untuk menjelaskan kenapa sebab membunuh. Ya, wa zamanuhu wa zamanul qatli wahid. Waktunya bersamaan. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qatli wahid. Fa'ilnya sama. wahwa wal jamaah, wahwa mudah, yaitu wawul jamaah fa'ilnya. Wahwa mudah, ya, dia mudah, wa imlaq mudahun ilaih. Ya, ini contoh yang memenuhi syarat, contoh yang memenuhi syarat. Baik, ketika memenuhi syarat ini juga bukan berarti wajib harus menjadi maf'ulun min ajli. Ya, nanti akan dijelaskan, ya, hukum secara ininya boleh saja. Boleh secara hukum nahunya, boleh. Dia diperbolehkan, dinasabkan menjadi maf'ulun bih, kalau terpenuhi lima syarat. Ya, kalau terpenuhi lima syarat, maka boleh. Ya, dia dinasabkan menjadi menjadi maf'ulun bih. Ya, dan boleh juga tidak. Ya, bukan menjadi wajib hukumnya. Ya, tetapi kalau kehilangan salah satu dari lima syarat tadi, maka dia wajib dijarkan dan tidak boleh dinasabkan. Ya. Nah, kaidahnya fa'in fukida syartun min hadhihi syurut wajaba jarruhu biharfin biharfi jarrin yadullu ala at-ta'lil ka alam wa nahwiha. Ya, kalau hilang salah satu syarat, dari lima syarat ini, maka wajib dijarkan dengan salah satu huruf jar yang menunjukkan makna ta'lil seperti halnya lam. Ya, lam ini harfu jar menunjukkan makna ta'lil. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ya, famitsalu ma fukida asyartul awal. Wa huwa kaunuhu masdaran jitu lisamni wal asali. Jitu lisamni wal asali. Ya. As-saman dan al-asal ini bukan masdar. Ya, bukan masdar. Maka tidak boleh dikatakan jitu samnan wa asalan misalnya. Ya. Tidak boleh. Tapi harus diberi harful illah. jitu lisamani wal asali. Ai min ajli samni wal asali wa kilahuma ghairu masdar. Harus dijarkan di situ. Wa misalu ma fukida asyartu asani. Wahwa kaunuhu qalbiyan. Jitu lil kiraati wal kitabati. Jitu lil kiraati wal kitabati. Ya, al kiraah wal kitabah ini kedua-duanya bukan fi'il qalbi. Ya, tetapi fi'il jawarih, fi'il lisa, kira'ah dengan lisan, kitabah dengan tangan. Ay min ajalil kira'ah wal kitabah kilahuma min af'alil jawarih. Kedua-duanya min af'alil jawarih. Kemudian yang ketiga, wa misalu ma fukida asyartu asalis wa huwa qawnuhu illatan lima qablahu ahbabtu ijlala Zaidin. Ahbabtu ijlala Zaidin. Aku mencari untuk memuliakan Zaid. Nah, ijlala di sini mansub. Tetapi dia bukan sebagai maf'ulun min ajlih, melainkan sebagai maf'ulun bih. Ya, melainkan sebagai maf'ulun bih. Dan dia bukan, tidak ada sebagai ilah dari yang sebelumnya. Bahkan dia menjadi maksud di situ. Ya, dari ahbab tu ijlala Zaidin. Fa ijlala Zaidin maf'ulun bih li'annahu waqa alaihi al-fi'l. Wahual hub walaysa illatan lima qablahu. Ya, dia bukan ilah dari sebelumnya. Memang dia maf'ulun bih di situ. Ya, menjelaskan waqa alaihi fi'lul hub. Ya. Contoh yang wa misalu ma fukida asyartu rabi. Contoh yang kehilangan syarat keempat, wa huwa kaunuhu muttahidan ma'amilhi fi zaman. Jituka al-yawma lil ikrami ghadan. Jituka al-yawma lil ikrami ghadan. Ya, al-maji al-yawm al-ikram ghadan. Ya, perbeda antara zaman masdar dengan amilnya. Fa zamanul majid mutaqaddim ala zamanil ikram. Kemudian wa misalu ma fukida asyartul khamis. wa huwa qawluhu muttahidan ma'a amilihi fil fa'il ji'tuka li mahabbatika iyaya. Jituka lima habbatika iya ya. Ya. Jamannya wahid. Tapi mahabbah berbeda fa'ilnya dengan al-maji. Al-maji fa'ilnya mutakallim. Al-mahabbah fa'ilnya mukhatab. Ya, fa'ilnya mukhatab. Fa'il maji wal mutakallim wa fa'il mahabbah wal mukhatab. Taib. Jadi, dia tidak boleh dimansubkan sebagai maf'ul min ajli kalau kehilangan salah satu syarat. Thumma lam annal maf'ula li ajli la yajibu nasbuhu. Kemudian ketahuilah bahwasanya maf'ul li ajli ya la yajibu nasbuhu, tidak wajib dinasabkan. Wa inistaufa asyurut, kalau terpenuhi syaratnya. Bal yajuzu jarruhu biharfin yadulu ala ta'lil. Fataqulu fil misal al-mutaqaddimain qawma zaidun li ijlali amrin. Wa qasrutuka li ibtigai ma'rufik. Wa misaluhu min at-tansil qawluhu jalla jalaluhu wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, di sini di khasyatillah dijarkan dengan min. Ya. Al-maf'ul li'ajlihi la yajibu nasbuhu wa inistawfa syurut. Bal yajuzu jarruhu bi harfin yadullu ala ta'lil. Ya. Baik, kaidahnya fayatarajjah an-nasbu alal jar, yaitu an-nasbu arjah minal jar idza kana mujarradan min al wa min al idhafah. Ya, contohnya nahu jituka ikraman laka. Fayatarajjah aljar ala an-nasbi idza kana makrunan bi'al nahu darabtu ibni lit ta'dibi wa yastawi al-amran idza kana mudafan nahu qasadtuka ibtigha'an ibtigha'an boleh juga waqasat tuka ibtigha'a ma'rufik waqasat tuka libtigha'i ma'rufik. Ya, ini keadaannya. Jadi boleh apa namanya tiga keadaan. Kalau dia tidak dalam keadaan mudhaf dan tidak masuk kepada al, maka dia nasab lebih rajih daripada jar. Ya, misalnya tuka ikraman laka, misalnya ikraman laka. Kalau dia masuk kepada al, maka yang rajih jar. Darab tubuni litta'dibi misalnya. Kalau dia diidofahkan, ya, maka boleh ini, boleh itu. Kedudukannya sama. Qasad tuka ibtiga'a ma'rufik atau qasad tuka ibtiga'i ma'rufik. Qala fa'idah alamatul maf'ulillah wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta. Tanda bahwasanya itu adalah maf'ullah, ya, dia bisa menjadi jawaban dari pertanyaan lima fa'alta. Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Kalau qala qa'ilun fil misalil awal. Misalnya, kalau ada orang yang bertanya pada contoh yang pertama, lima koma Zaid, kenapa Zaid berdiri? Lakan al-jawab, ijlalan li amr wa qis alaihi ma ba'dahu, maka jawabannya adalah ya ijlalan li amr karena memuliakan amr. Nah, sekarang bisa dikiaskan dengan ini apa yang setelahnya. Baik, intahaina, selesai kita dari pembahasan maf'ul li ajli atau maf'ullah. Ya, tinggal pembahasan yang berikutnya adalah tentang maf'ul ma'ah. Taib naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.